Apa ciri-ciri Islam atau golongan pengikut yang sesat? Padahal yang merasa dan mengaku Islam juga mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Yaitu tadi, pembeda yang paling tampak adalah perkara yang ketiga. Setiap orang mengaku Al-Quran was-Sunnah. Semuanya mengatakan bahwa kami pengikut Al-Kitab was-Sunnah. Dan yang membedakan adalah Al-Quran dan As-Sunnah atas pemahaman siapa? Al-Quran wal hadis ala fahmi man. Ini yang akan membedakan. Kalau kita dapatkan dia memahami Al-Quran dan Al-Hadis, jalannya sesuai dengan jalan as-salaf, fahuwa salafi sunni. Nah, dan yang namanya salafi sunni itu mengikuti Al-Quran dan Al-Hadis ala fahmi salaf dalam semua permasalahannya, akidahnya, dakwahnya, ya, ibadahnya, akhlaknya, hikmahnya, muamalahnya. Semua dipulangkan bagaimana tuntunan Al-Quran wal hadis ala fahmi salaf. Tapi kalau ada yang menyatakan ya, akidah kita salafiyah, tapi dakwah kita ikhwaniyah, berarti dia ikhwani, bukan salafi. Kenapa? Karena seorang salafi mengikuti as-salaf dalam semua aspeknya. Kalau ada yang mengatakan akidatuna salafiyah ya, wasulukuna sufiyah, maka kita katakan Pak Anta sufi. Karena yang namanya salaf adalah dalam semua aspeknya, ya, tidak dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Kalau ada yang menyatakan bahwa as-salaf a'lamu wa ahkam, wal khalaf a'lamu wa ahkam wa aslam, as-salaf a'lamu wa aslam, wal khalaf a'lamu wa aslamu wa ahkam, maka berarti dia bukan dari salaf. Salaf itu lebih tahu dan lebih selamat, tapi al-khalaf lebih tahu, lebih selamat, lebih bijak. Berarti anta khalaf walasta bisalaf. Nah, jadi dalam semua aspeknya. Barakallahu fikum. Bila kita membicarakan kesesatan dan penyimpangan selain salaf, apa ini suatu bentuk ghibah atau mengolok-olok? Membicarakan kesesatan ahlul bidah disepakati oleh ulama'ul Islam termasuk daripada ghibah yang mubahah, yang diperbolehkan. Dan ini kesepakatan ahlul ilm sebagaimana yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Sepakat para ulama bahwa ini adalah ghibah yang diperbolehkan. Dan dasarnya adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Allah ketika berbicara tentang kejelekan Abi Lahab, Allah sebutkan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, membicarakan kejelekan orang, tapi tujuannya apa? Untuk berhati-hati daripada orang yang seperti ini dan sifat-sifatnya. Demikian pula di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berbicara tentang Dzulkhuwaisirah. Beliau juga bahkan berbicara tentang sebagian sahabatnya yang notabene-nya adalah sahabi, bukan ahli bidah. Tatkala ada wanita yang akan menikahi dua orang lelaki, beliau menyatakan yang satunya adalah sa'lub la malalahu, ya, orang yang tidak punya harta, dan yang satunya kata beliau adalah seorang yang la yadhu'u asah an atiqihi, ya, orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Dan beliau memerintahkan wanita ini untuk menikah dengan pria yang lain. Baik. Jadi membicarakan kejelekan apabila maslahatnya besar, ini bukan termasuk daripada ghibah yang muharramah. Nah, ada ketika seseorang masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan tentang orang ini kepada Aisyah, bi'sa akhul ashir, ya, orang ini adalah seburuk-buruk saudara dari suatu keluarga. Aisyah mengatakan, ketika engkau berada di hadapannya, engkau tersenyum, tetapi engkau di belakangnya mengatakan yang seperti ini. Ya. Kemudian beliau alaihi salatu wassalam menjawab bahwa seburuk-buruk manusia adalah orang yang dihindari oleh manusia untuk menjaga diri daripada kejahatannya. Artinya jangan sampai orang menghindarkan diri karena merasa bahwa dia akan dijahati. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuat yang seperti ini. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, banyak lagi dalil yang lainnya, al-muhim bahwa ini termasuk ghibah yang mubahah, yang diperbolehkan. Nah, bahkan sebagian salaf seperti al-Imam Syu'bah rahimahullah, beliau mengatakan ta'al bina sa'ah naghtab fillah. Ya. Marilah bersama kami sesaat kita berghibah di jalan Allah. Ya. Ghibah di jalan Allah yaitu menyebutkan tentang kejelekan-kejelekan ruwat. Ya. Kejelekan atau keburukan para periwayat hadis yang dengannya bisa diketahui hadis ini sahih atau dhaif. Manfaatnya besar bagi kaum muslimin. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Sering sekali salafiyun dikatakan sebagai kelompok yang merasa benar sendiri. Bagaimana kita menyanggahnya? Karena kami juga khawatir dikatakan sombong. Sekarang kalau ditanya, antum merasa benar enggak? Hah? Merasa benar atau merasa salah? Kalau merasa salah, merasa sesat, tinggalkan ya. Kan gitu. Kalau antum merasa benar, ya memang merasa benar. Kan gitu. Apakah ketika kita merasa benar di atas Alkitab, sunnah, ala fahmi salaf, lalu ada orang datang, ya, engkau merasa benar sendiri. Ya memang kenapa? Dasarnya Alkitab, sunnah, ala fahmi salaf. Orang memang benar, masa di... Kemudian kita katakan, enggak, saya memang salah. Kamu yang benar. Masa gitu? Iya, saya merasa bahwa saya benar. Ini dalilnya Al-Quran. Ini dalilnya hadis. Ini dalilnya atar. Salah. Kalau kamu bisa mendatangkan, menunjukkan kepada saya bahwa saya salah, tunjukkan. Ya. Karena ahlus sunnati wal jamaah, mereka tidak akan hanya mengatakan bahwa al-haq itu datang dari mereka. Al-haq mungkin saja luput daripada mereka dan ada pada yang selain mereka. Luput dari sebagian mereka dan ada pada yang selain mereka. Itu mungkin terjadi. Karena tidak ada manusia yang sempurna. Nah, tapi secara prinsip, secara umum kita menyatakan ini di atas kebenaran. Sumbernya Al-Quran, Al-Hadis, ala fahmi salaf. Kalau engkau bisa menunjukkan, silahkan tunjukkan bahwa kami salah. Makanya ahlus sunnah itu punya prinsip, mereka yatakallamun malahum wa ma'alayhim. Mereka akan berbicara apa yang menjadi kelebihan dan keutamaan mereka, dan berbicara pula apa yang menjadi kekurangan dan kelemahan mereka. Ini menunjukkan bukan masalahnya mereka mau menang sendiri, tapi masalahnya bahwa apa yang mereka anut adalah kebenaran. Tatkala mereka salah, mereka akan kembali kepada kebenaran itu dan merujuk kepada kebenaran itu. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, dan juga diajarkan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, kullu ahadin yu'khadhu min qawlihi wa yurad, setiap orang diambil ucapannya dan bisa diambil ucapannya dan bisa ditinggalkan ucapannya. Bisa ditolak ucapannya illa sahibi hadzal qabr. Kecuali pemilik kuburan ini, beliau mengisyaratkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa ahlus sunnati wal jamaah, ya, tidak bersikap menutup diri daripada kebenaran. Ya. Siapapun yang mengatakan kebenaran akan diambil. Karena al-hikmah dhalatul mu'min. Ya. Tapi harus timbangannya apa? Al-Qur'an, sunnah dengan pemahaman salaf. Kalau seandainya ada di antara ahlul bidah yang menyatakan suatu pendapat dalam satu masalah dengan suatu yang benar karena bersumber kepada Alkitab wa sunnah ala fahmi salaf, kita akan nyatakan itu benar. Tidak akan mungkin kita nyatakan bahwa itu adalah batil. Karena semata-mata yang mengucapkannya adalah ahlul bidah. Tidak. Kita akan nyatakan itu benar. Tapi neraca kami menilainya benar bukan kamu, wahai ahlul bidah. Jangan senang dulu. Kan gitu. Ya. Neraca kami menilainya benar adalah Alkitab, As-Sunnah, ala fahmi salaf. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Jadi kalau dituduh merasa benar sendiri, ya alhamdulillah ya, bahwa Al-Qur'an wal hadis ala fahmi salaf itu yang benar. Adapun yang selain itu tidak benar, itu yang kita yakini, kan begitu. Ya. Nah. Dan yang kita hindari adalah bahwa kita fanatik kepada personil, tokoh, ucapan, pendapat tertentu. Itu yang tidak boleh. Ya. Jangan sampai kita fanatik kepada hal itu sementara jelas menyelisihi Alkitab wassunnah ala fahmi salaf. Nah. Dan ahlus sunnah itu sebenarnya orang yang paling gampang dinasehati, orang yang paling gampang menerima kebenaran. Ini kelebihan ahlus sunnah. Sehingga syariat saling nasihat menasihati di antara mereka itu berjalan dengan baik. Ketika ada yang diingatkan, ketika dia lalai dengan Al-Quran, Al-Hadith, ala fahmi salaf, dia mengatakan jazakallahu khairan barakallahu fi. Nah, yang jadi muskilah tatkala ahlul bidah mengingatkan ahlus sunnah dengan kebid'ahannya, ya, seperti buku ini tadi, ya, mengingatkan ahlus sunnah dengan syubhat-syubhat. Ya tidak mungkin kita ahlus sunnah menyatakan bahwa engkau benar, kami salah. Ya engkau salah, kami yang benar. Ya. Karena kami punya Alkitab wassunnah ala fahmi salaf yang kami ketahui dari para ulama kami, ulama us-salaf, sementara engkau hanya menyampaikan syubha-syubha. Nah, barakallahu fikum. Kalau dikatakan sombong, apa sombong itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kibru batarul haqqi waghamtun nas. Ya. Kesombongan itu adalah menolak al-haq. Engkau wahai ahlul bidah, tatkala engkau menolak al-haq, engkau sombong. Walaupun engkau menolaknya dengan tutur bahasa yang paling sopan, yang paling halus sekalipun. Apa sih bahasa Jawa yang paling halus dalam menolak? Hah? Nah iya apa bahasanya misalnya mengatakan tidak? Boten gitu. Atau walaupun dengan bahasa yang paling halus sekalipun. Ya, tapi kalau maknanya adalah engkau menolak al-haq, ini sombong. Ya. Walaupun engkau dengan menundukkan kepala bahkan sampai hampir tengkurap. Ya. Tapi intinya bahwa engkau menolak kebenaran, engkau sombong. Ya, engkau sombong. Sombong itu intinya adalah menolak al-haq. Kemudian kata Nabi, wa ghamtun nas, meremehkan orang. Meremehkan manusia, menolak ahlul haq karena al-haq yang ada bersamanya dan tidak sesuai denganmu, itu namanya sombong. Ya. Jadi pada hakikatnya yang sombong adalah ahlul bidah, bukan ahlus sunnati wal jamaah. Apa perbedaan antara ahlul ahwa dengan ahlul bidah? Sama, cuman penamaannya beda. Tadi sudah disebutkan ahlul ahwa, yaitu orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, ahlul bidah, yaitu para pengikut al-bid'ah. Ya. Hawa nafsu itu ya bid'ah, bid'ah itu adalah hawa nafsu. Barakallahu fi. Apakah salafi termasuk dari golongan firqah, bolehkah berta'asub dengannya? Nah ini yang kita bahas. Ya, tadi sudah kita bacakan bahwa salafi itu bukan golongan, bukan kelompok. Ya. Lah buktinya kalian mengelompok sekarang. Ngajinya ya itu-itulah orangnya, ustadznya ya itu-itulah. Gitu. Ya, buktinya kalian mengelompok. Ya punya majelis taklim sendiri, apa? Ustadz sendiri, ikhwannya juga sendiri, akhwatnya sendiri. Beda dari yang lainnya. Bukankah itu dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah kelompok, golongan? Ya. Kalau yang dimaksud dengan kelompok dan golongan adalah itu, iya memang kelompok, golongan. Tapi golongan itu kan ada yang disebut oleh Allah Hizbullah, ada yang Hizbul Syaitan. Kalau kami berkelompok, ya, berkumpul dalam bentuk yang seperti ini karena mengamalkan Al-Quran, Al-Hadith, Al-Fahmi Salaf, kami berharap bahwa kami adalah Hizbullah, bukan Hizbul Syaitan. Sementara kalian, kalau kalian menyelisihi Al-Kitab, As-Sunnah, atau menyelisihi Fahmi Salaf, kalian adalah Hizbul Syaitan, bukan Hizbullah. Nah, dan seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwa nama Salafi bukan nama bagi kelompok. Sekarang memang ingin dikesankan bahwa yang namanya Salafi itu adalah kelompok atau golongan. Sehingga mereka yang pantas disebut dengan Salafi, yang lainnya tidak. Ini yang dikesankan. Padahal hakikatnya, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Salafi adalah nisbah. Menisbatkan diri kepada As-Salaf. Dan ini sungguhnya adalah kewajiban setiap muslim untuk saat ini dan ila yaumil qiyam, sampai hari kiamat nanti. Ini kewajibannya. Karena mereka harus mengamalkan Islam sesuai dengan pemahaman as-sahabah, at-tabi'in dan atba' at-tabi'in. Karena Islam yang diturunkan oleh Allah dan diamalkan oleh Rasulnya, itu ada pada pemahaman salaf. Tidak ada pada yang selainnya. Ya. Jadi ini hanya menisbatkan diri. Ya. Oleh karena itu kita tidak memilih-milih orang. Tidak memilih-milih siapapun dia. Tatkala dia berpegang kepada Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi salaf, salafi. Tetapi kalau tidak demikian, maka dia bukan salafi. Ya, sebab dia tidak berpegang kepada Al-Kitab wa Sunnah ala fahmi as-salaf. Apakah boleh berta'asub dengannya? Ya harus. Harus berta'asub kepada as-salaf. Karena as-salaf itulah yakunu illa haqqan. Sebagaimana yang tadi telah kita nukilkan dari Syekhul Islam. Karena yang namanya as-salaf tidak ada melainkan kebenaran. Ya. Kita ta'asub dengan as-salaf berarti ta'asub dengan kebenaran. Ta'asub kepada kebenaran itu wajib. Tapi kalau ta'asub kepada seorang salafi, ada lain juga. Masuk kepada seorang salafi la yajuz. Kepada seorang ulama salafi, kepada ustaz salafi la yajuz. Itu yang disebut dengan ta'assub madzmum. Karena pribadi atau personil tertentu dari kalangan salafiyin tidak ada yang maksum. Walau setinggi apapun ilmunya. Ya. Setinggi apapun ilmunya. Abu Bakar mungkin salah. Umar mungkin salah. Setingkat mereka. Ya. Oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terjatuh dalam sebagian kesalahan dan diingatkan, ditegur langsung oleh Allah tabaraka wa taala. Ini personil. Kan gitu. Tapi pemahaman yang mereka bawa tidak mungkin salah. Selama dasarnya Al-Kitab was sunnah ala fahmi salaf, ala fahmi salaf. Naam. Oleh karena itu termasuk hal yang harus kita peringatkan kepada ikhwah salafiyin dalam pembahasan kemurnian dakwah as-salafiyah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai setelah kita diselamatkan oleh Allah dari berbagai kelompok-kelompok aliran-aliran ahli bidah, ya, diselamatkan oleh Allah dari al-ahzab, na'am, kemudian kita membuat kelompok baru di dalam dakwah ini. Hizib, hizbiyah baru dalam dakwah ini. Dengan cara apa? Ya ini tadi, fanatik kepada salah seorang ulama atau kepada salah seorang ustaz. Ya. Dalam perkara yang kita tidak benar untuk fanatik. Ya. Pokoknya kalau bukan dari ustaz ini, wah salah itu. Nah. Jangan sampai, ini nanti kalau sudah ngumpul orang-orang yang seperti ini, segala sesuatu diukur dengan Ustaz Fulan yang dianggap rujukan tadi, kita khawatir ini menjurusnya kepada hizbiyah. Minimalnya adalah sikap ta'assub dan taklid yang dilarang. Pokoknya kalau sudah dari Ustaz Fulan, khalas. Kalau yang lainnya, wallahu a'lam. Kenyataan yang seperti ini yang harus kita hindari. Siapapun dari kalangan ulama sunnah, dari kalangan duat ahli sunnah, asatidha ahli sunnah, maka yu'khadu min qawlihi wa yurad. Semuanya diukur dengan Alkitab, sunnah, ala fahmi salaf. Barakallahu fikum. Jika beramal dan beribadah sesuai dengan manhaj salaf, tetapi tidak mengaku salaf, apa disebut seorang salafi? Ya salafi, dia mau tidak mau salafi ya. Apakah disebut salafi kalau dia sehari zikir menyebutkan salafi 33 kali? Saya salafi, saya salafi, saya salafi. Berarti dia salafi. Kalau dia menemui berarti bukan salafi, enggak. Ya, tentunya dilihat bagaimana akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, ya, dan aspek-aspek yang lainnya. Kalau dia memang mengikuti prinsipnya, alamat hadis salaf bahwa salafi, walaupun dia tidak pernah mengikrarkan itu, dia salafi. Nah, walaupun dia tidak melabeli namanya di akhir dengan as-salafi, atau dia tidak mengatakan bahwa ana salafi, tapi dia selalu mengatakan qala Allah tabaraka wa ta'ala, qala rasuluhu, qala as-salaf, misalnya qala al-barbahari, qala al-auza'i, misalnya qala al-thawri, selalu dia nisbatkan segala sesuatunya kepada salaf, berarti dia salafi. Nah, ini justru yang sebenarnya adalah salafi. Barakallahu fikum. Dakwah salaf adalah dakwah al-haq, tapi dalam prakteknya banyak dai-dai ustaz salafi yang dulu atau sekarang berpecah menjadi 2, 3, 4 kubu. Dan yang apa ini? Ini apa ini? Yang mengaku. Tulisannya seperti manuskrip ya. Yang mengaku salafi paling murni. Sehingga tiga kubu yang lain dianggap hizbi. Apa pendapat Ustaz tentang hal ini? Sebetulnya as-salafiyun sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahimahullah, mereka disebut dengan ahlus sunnah li'annahum ijtama'u 'ala sunnah, karena mereka bersatu dan berkumpul di atas sunnah. Dan ahlul bidah disebut dengan ahlul furqa li'annahum iftaraqu 'ala al-bidah, ya, karena mereka berpecah belah di atas kebid'ahan. Nah, maka dalam kondisi terjadinya fitnah-fitnah yang seperti ini, ya, maka yang paling penting bagi kita ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah kita menyibukkan diri dengan ilmu, belajar Al-Quran wal hadis dengan pemahaman salaf, dan memperbaiki diri kita masing-masing, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya, mohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala semoga kita dihidupkan dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah, ya, dihidupkan dan diwafatkan sebagai seorang salafi. Nah, sebenarnya penilaian orang itu tidak penting. Kenapa tidak penting? Mereka tidak punya pengaruh apa-apa kepada keselamatan kita, tidak di dunia dan tidak pula di akhirat. Orang mau bilang apa, kalau di mata Allah kita adalah seorang yang dinilai baik, maka itu yang paling terpenting, itu yang akan menyelamatkan kita. Ya. Jikalau seandainya di hadapan di mata manusia kita dianggap baik, tapi di mata Allah tidak, ini yang membahayakan kita. Walaupun persaksian manusia itu adalah syahadah, ya, terkadang sebagai bukti baik atau buruknya seseorang. Tapi al-muhim, di masa-masa fitnah, terkadang kita tidak bisa dengan serta-merta menilai ini benar, ini salah. Apalagi apabila perbedaan atau silang pendapat itu terjadi di kalangan ahlus sunnah, di antara salafiyin, yang satunya punya dalil, yang lainnya juga punya dalil, ini punya hujjah, ini juga punya hujjah, maka kita butuh kepada kehati-hatian. Di masa-masa fitnah seperti ini, dinasehatkan oleh Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah, bahwa as-sukut afdalu minal kalam, ya, diam itu lebih baik daripada berbicara. Wa antulama ala as-sukut afdal min antulama ala al-kalam, bahwa engkau dicela karena engkau diam itu lebih baik daripada engkau dicela karena engkau berbicara. Diam sudah. Wah, berarti ini manhajnya enggak benar. Terserah. Ya. Selama engkau punya rujukan Al-Qur'an, Al-Hadis, ala fahmi salaf, engkau punya ulama-nya. Berkata Syekh Robi seperti ini. Berkata Syekh Fulan seperti ini, dalilnya ini. Khalas. Hadahu. Ya. Mau dibilang lembek manhajnya, atau mau dibilang plin-plan, atau mau dibilang apa, terserah. Saya punya dalil, ini Al-Quran, ini Al-Hadith, ini pemahaman salafnya, ini nasihat ulama'nya, ini fatwa ulama'nya. Khalas. Tayyib. Maka as-sukut afdal minal kalam. Baik. Di sini ada pertanyaan, apa peduli kita dengan dammaj sekarang ini? Ya, bagi siapa di antara kita yang bisa membantu-bantu? Ya, dengan apa yang bisa kita bantu? Minimalnya adalah kita mendoakan mereka, semoga mereka ditolong oleh Allah atas musuh-musuh mereka dari kalangan ahli bidah, dari kalangan ahli syiah. Ya. Nah, minimal doakan mereka. Barakallahu fikum. Bagaimana membagi waktu untuk bekerja dan ta'lim? Kapan bekerja mencari nafkah sudah disebut kerja maksimal? Kapan kita bertawakal dalam mencari nafkah? Gimana cara membagi waktu? Semuanya kembali kepada pribadi masing-masing. Membagi waktu itu adalah tergantung bagaimana kita melihat kemaslahatan bagi diri kita. Ya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, yang jelas adalah suatu kerugian jikalau seandainya kita menghabiskan hidup kita hanya untuk mencari kehidupan dunia. Dunia itu semakin dicari akan semakin hilang. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kana fid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'aini. Barang siapa yang kepeduliannya, orientasi hidupnya adalah dunia, Allah jadikan kefakirannya justru ada di hadapan matanya. Orang fakir itu tidak selalu tidak punya uang. Ada orang kaya raya tapi dia fakir. Kenapa begitu? Lima. Karena yang namanya al-faqr, ya, al-faqr itu adalah al-hajah. Al-faqir adalah sahibul hajah. Orang yang punya kebutuhan. Jadi kalau ada orang yang selalu merasa butuh, merasa punya keperluan kepada dunia, faqir hada. Ya. Makanya saya katakan ada orang yang hartanya berlimpah ruah. Rumahnya banyak, mobilnya mewah, kebunnya apalagi, sapinya gak usah tanya, istrinya empat. Gitu kan? Tapi fakir, kenapa? Karena dia tidak merasa puas. Dia merasa bahwa dia membutuhkan. Banyak orang-orang kaya merasa bahwa dia tidak kaya. Sehingga setiap harinya dia selalu berpikir bagaimana menambah harta, menambah harta, menambah harta. Hartanya yang ada tidak pernah memuaskan dia. Dan itu memang sudah sifat daripada dunia. maka Allah jadikan kefakirannya berada di hadapan matanya. Wa farraqallahu syamlah, kemudian Allah akan cerai-beraikan konsentrasi hatinya. Hatinya tidak akan pernah merasa tenang, nyaman, tenteram. Selalu disibukkan oleh berbagai kepenatan-kepenatan dunia. Kemudian kata Allah, walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah. Dan tidak ada dunia yang datang kepadanya kecuali sesuai dengan apa yang ditakdirkan kepadanya. Ada pula jenis atau tipe orang yang dia tidak punya apa-apa, tetapi hidupnya berisikan dengan antusias dunia. Ini adalah orang yang paling merugi. Dunianya tidak dapat, akhiratnya hilang. Ya, dunianya dia tetap saja orang miskin. Walaupun bekerjanya 24 jam. Bahkan kalau ada 28 jam, dia kerja 28 jam. Tapi kondisinya tetap aja miskin. Dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun, dia seperti itu juga hidupnya. Ini orang yang merugi. Ya. Dunianya dia rugi, akhiratnya juga rugi. Nah, oleh karena itu, daripada rugi dua-dua, ya pilih salah satu. Pilih yang mana? Sekarang waktunya pemilu. Silahkan memilih yang mana, pemilihan umum. Bagi masing-masingnya, ada yang memilih dunia, akan merugi, ada yang memilih akhirat, dia akan beruntung. Dan sulit biasanya mengumpulkan antara dunia dengan akhirat. Orang yang kuat kecenderungan dunianya, akhiratnya akan lemah. Kebiasaannya seperti itu. Oh, enggak Ustaz, saya enggak kok. Ah, yang benar kamu. Baru sedikit saja dagangannya laris, kamu udah gak pernah kelihatan ngaji kok. Kan gitu. Nah itu buktinya. Mana fulan? Oh iya, tadi katanya ada pesanan. Gitu. Nah, jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sulit untuk mengumpulkan keduanya. Kecuali pada segelintir orang bisa mengumpulkan keduanya. Kaya raya, tapi dia seorang alim, faqih, muhaddits. Ada enggak? Ada. Bukan tidak ada, ada. Contohnya seperti siapa? Al-Imam Al-Layth bin Sa'ad. Ya. Muhaddits, faqih. Kalau kita buka buku-buku hadis, tidak luput riwayat itu dari penyebutan nama beliau. Ya, sering sebutkan Al-Layth itu Al-Layth bin Sa'ad. Faqih, demikian pula kalau kita buka kitab-kitab fikih. Ya. Dan bahkan sebetulnya beliau punya pendapat-pendapat dalam fikih tidak kalah dari Al-Imam Malik rahimahullah. Fani fiddin rahimani wa rahimakumullah, tapi disebutkan, diriwayatkan dalam biografinya bahwa beliau adalah seorang yang ghani, kaya, orang yang kaya raya. Bahkan disebutkan termasuk dari pemasok dana, donatur bagi majlisnya Al-Imam Malik rahimahullah. Masya Allah ya, kaya raya, ulama, muhaddits, faqih. Tapi segelintir orang yang seperti ini. Ya. Oleh karena itu, masing-masing kita mengukur dirinya lah. Ya. Sehingga dikatakan rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Allah itu merahmati seseorang yang tahu akan kadar dirinya. Nah, saya kira ini saja, wallahu a'lam. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.